Semudah itu kau ucapkan kata maaf kekasihku, yeah. Setelah kau lakukan lagi kesalahan yang sama, saat kau melakukan salah yang sama. Inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri? Cheers.